Ya, ini ada yang bertanya, Ustadz. Dulu kita punya orang tua, sebenarnya sudah meninggal. Mungkin banyak masa lalu yang kita lakukan sama beliau. Sekarang kita pengen minta maaf. Ini artinya nih, berbakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah tidak ada. Islam ajarkan, Pak. Karena wabil walidaini ihsan, berbuat baik sama orang tua ketika orang tua nggak ada. Ihsan itu kan nggak kelihatan. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, walakin Allah yarah. Ya, yang pertama Islam ajarkan, kalau orang tua sudah tidak ada, ya ini ketika dia meninggal, ya, selain memang dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, ya ini bayarkan hutang mereka. Bayarkan hutang mereka. Tidak ada hutang piutang lagi. Ketika mau disolatkan mayitnya, di depan antum, anda sekalian terbujur sosok mayit orang tua kami. Kalau seandainya punya hutang piutang, maka kami anak bertanggung jawab sebelum melakukan sholat tersebut. Karena Rasulullah tidak mau melakukan sholat mayit kalau masih ada orang ini berhutang, gitu ya. Kemudian, yakni menyambung tali silaturahmi dengan teman-temannya yang masih hidup. Bapak cari teman orang tua bapak siapa? Katakan saya anak Fulan bin Fulan. Sehingga kita akan tahu siapa orang tua kita. Kalau dia pernah berbuat salah, mintakan maaf. Kalau dia punya kelebihan, kembangkan kelebihan yang dia miliki. Kemudian kita boleh membadalkan haji orang tua kita. Badalkan haji orang tua. Anak yang membadalkan lebih afdol. Kalaupun tidak, orang soleh boleh diperbolehkan, kata ulama. Atau kemudian, yakni kita beramal soleh mengatasnamakan dia. Beramal soleh, buatkan dia sebuah hal yang baik. Anak ada rezeki, anak pengen kasih ini masjid, didalemin sumur bornya, supaya airnya bertahan sekian ratus tahun. Ya Allah, kalau seandainya ini baik, ya Allah, jadikan pahala untuk orang tua aku, ya Allah. Minta yang terbaik sama Allah melalui sebuah amal soleh, karena kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Sisanya, jangan kering bibir, Pak, kecuali mengatakan, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini zaman Rasul, Nabi pernah dipentangkan alam barzah. Beliau melihat orang yang dicambuk oleh malaikat. Dicambuk oleh malaikat. Berhenti cambuk malaikat. Bertanya yang dicambuk ini. Lima takifu min darbik. Kenapa kau hentikan cambukanmu, wahai malaikat? Kata si mayit ini. Cambuk aku. Kenapa kau hentikan? Apa kata malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istighfarulak. Bagaimana aku bisa cambuk kamu? Anakmu di dunia selalu beristighfar untukmu. Istighfar anak yang soleh. Bahkan bisa menghentikan azab kubur orang tuanya. Ini buku buat bapak. Ada bahasan di dalamnya, insya Allah. Wa maluka li abika. Kalau bahasa Rasul begitu. Kamu dan harta yang kau miliki milik orang tuamu. Harta itu jangan cuma dikaitkan sama materi. Bahwa setiap kebaikan yang kita miliki itu harta kita. Yang bakal masuk ke lubang kubur kita. Lihatlah mayit. Tiga yang mengantar, dua kembali, satu menetap, kan? Sanak, famili, harta, dan amal soleh mengantar kita ke lubang kubur. Sanak, famili, harta kembali, yang tetap amal soleh. Harta yang kau miliki dalam bentuk kebaikan akan menjadi kebaikan buat orang tuamu. Maka kalau anak ini memang betul-betul baik, ini yang kata Rasul, idza mata ibnu adam inqata amalu ila min salas. Shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi au waladin salih yad'una. Kalau meninggal anak Adam sudah putus semua hubungan kecuali tiga. Sedekahnya ketika hidup yang berkepanjangan, ibu bersedekah, ibu berbuat baik. Ini yang enggak pernah bisa dibayar, melahirkan, membesarkan kita. Kemudian yang kedua, ya ini ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan. Karena beliau kita bisa makan pakai sendok loh, Pak. Karena beliau kita bisa bagaimana cara mandi mengambil air dengan gayung. Hal-hal yang simple, jangan pakai bahasa yang susah lah. Ingat itu, ingat orang tua kita. Kalau tidak ada mereka, kita gak bisa. Atau apa? Doa anak yang soleh. Nah, anak yang soleh inilah yang kewajiban kita untuk jangan kering nih bubur, bibir mengatakan kama rabbayani shagira. Kalimat kama rabbayani itu hak anak. Orang gak ada yang berhak. Seperti dia rabbayani. Seperti dia menyayangiku, membesarkanku, mencintaiku. Ya Allah, sayangi dia. Di alam kubur sana. Kita orang laki sering berziarah. Zurul kubur tuzakirukumul maut. Jangan makam-makam yang kita enggak kenal kita datengin, orang tua kita enggak tengokin, salah. Ini makam orang tua lebih utama. Masuk kita ke lubang kubur, assalamualaikum ahlal kubur. Masuk ke dalam, langsung menghadap kiblat, ini kuburan depan kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fiha wa'fu anha waj'al kubraha radatan min riyadina seterusnya. Ini dua anak yang soleh yang sampai ke lubang kubur yang tadi saya katakan, bahkan malaikat pun menghentikan cambukannya ketika ada dua anak di atas dunia sampai ke lubang kubur orang tuanya. Masyaallah. Wallahu a'lam. Antum bisa baca ini, bukunya ada di sini. Masyaallah. Manfaat insyaallah.